Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, Masjid Sunaryo Sukamti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang senantiasa dipenuhi barokah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami diminta untuk membahas sebuah tema yang berjudul mensyukuri nikmat ukhuwah imaniyah dengan menjauhi sebab-sebab perpecahan. Kita selaku hamba-hamba Allah benar-benar merasakan nikmat yang amat banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Baik nikmat yang bersifat batin, yang berkaitan dengan rohani kita, maupun nikmat-nikmat yang bersifat lahiriah, yang bisa kita rasakan dalam menjalani kehidupan ini. Karena banyaknya nikmat tersebut, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Seorang muslim yang jujur dalam iman dan Islamnya, seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam jagat raya ini, pasti benar-benar merasa dan merasakan sangat banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya. Secara sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian benar-benar bersyukur, bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, la azidannakum, kata Allah, pasti aku akan tambah kepada kalian nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum, namun jika kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat tadi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat terbesar dalam kehidupan berislam ini adalah nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan seislam, persaudaraan seiman. Karena kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terbatasi oleh sekat-sekat wilayah ataupun suku, ras, dan yang semisalnya. Kaum muslimin di seluruh dunia ini, mereka bersaudara, saudara se-Islam, saudara se-Iman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Walaupun terpisahkan dengan benua, walaupun terpisahkan dengan masa, kaum muslimin adalah ummat wahidah, umat yang satu. Mereka bersaudara di atas iman. Mereka bersaudara di atas Islam. Oleh karena itu, apabila kita perhatikan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, benar-benar nyata dan tampak persaudaraan itu dalam kehidupan mereka. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy. Saudagar-saudagar Quraisy, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Uthman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, tokoh-tokoh Quraisy, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan yang lainnya, dari orang-orang yang dihormati dan disegani di Mekah ketika itu. Namun di sana ada juga sahabat Nabi dari negeri Habasyah, sahabat Bilal bin Rabah, dari Ethiopia, berkulit hitam, yang pada awalnya berstatus sebagai budak, lalu dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada sahabat dari negeri Persia, Salman Al-Farisi. Al-Farisi nisbat kepada Faris, yaitu negeri Persia. Dari sahabat Nabi ada juga yang asalnya dari Romawi yang masuk Islam, Suhaib Ar-Rumi. Dari sahabat Nabi pula ada keluarga-keluarga yang asalnya dari keluarga budak, seperti keluarga Yasir yang memiliki putra bernama Ammar. Semua disatukan di dalam bingkai ukhuwah imaniyah. Semua dipersaudarakan di dalam Islam. Dan di antara keindahan Islam adalah takaran kemuliaan diukur oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling kuat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah orang yang paling tinggi derajatnya di antara hamba-hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah, persaudaraan sesama Islam, sesama kaum muslimin, terus senantiasa ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena memang karakteristik agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama pemersatu. Agama yang bersifat mengayomi. Agama yang bersifat merekatkan satu individu dengan individu yang lain, satu elemen dengan elemen yang lainnya. Oleh karena itu, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi alam semesta ini. Disebutkan dalam sejarah, terkhusus sejarah kaum Ansar, penduduk Madinah. Sebelum kedatangan Islam, terjadi perang besar antara suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar di kota Madinah. 7 keturunan pertempuran sesama mereka ini terus berlangsung, tidak pernah putus. Padahal nenek moyang mereka satu. Aus dan Khazraj pada asalnya adalah nama. Aus adalah nama seseorang, Khazraj adalah nama seseorang. Mereka berdua bersaudara dan masing-masing mempunyai anak keturunan yang banyak di kota Madinah. Karena masa itu adalah masa jahiliyah, tidak terbimbing dengan bimbingan Islam, terjadilah perang saudara yang berkepanjangan. Masing-masing membanggakan pahlawan-pahlawan dari sukunya. Masing-masing membanggakan kemenangan-kemenangan yang telah diraih oleh kabilahnya. Hingga datanglah Islam. Tokoh-tokoh mereka satu demi satu masuk ke dalam agama Islam. Terbuka dadanya untuk menerima ajaran Islam yang suci ini. Disinari oleh pancaran Islam yang terang benderang. Terentaskanlah mereka dari kehidupan jahiliyah yang gelap gulita menuju kehidupan Islam yang terang benderang. Bersatulah dua suku besar Madinah yang sebelumnya selalu berperang dan terus-menerus terjadi pertempuran secara berkepanjangan. Dengan Islam mereka menjadi satu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka, para sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, mengingatkan akan nikmat besar tersebut. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Dan ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Dahulu kalian sebagai a'da, musuh, saling bermusuhan. Korban harta, korban nyawa, dan korban-korban lainnya. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kalian, hati-hati kalian. Fa'asbahtum, maka jadilah kalian bini'matihi, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dahulu pula kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Allah selamatkan dari kehidupan jahiliyah. Allah bukakan hati-hati mereka, dada-dada mereka menerima Islam, yang mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah Islam. Agama yang menyatukan masing-masing individu, agama yang menyatukan masing-masing elemen di atas Al-Quran, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangat banyak sekali kita dapati ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersatu, untuk memupuk kesatuan dan persatuan di antara kaum muslimin. Dan banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang melarang kaum muslimin dari perselisihan dan sikap berpecah belah. Pada ayat yang sama, 103 dari surat Ali Imran, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan nikmat persaudaraan dan kerekatan hati, Allah subhanahu wa ta'ala telah buka ayat tersebut dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah sebagai pegangan utama. Agama Islam. Karena dengan Islam itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan umat Islam sebagai umat yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah perintahkan agar kaum muslimin benar-benar berpegang teguh dengan tali agama Allah jami'an dalam keadaan bersama-sama. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Perintah untuk bersatu di atas tali agama Allah, agama Islam, dan larangan dari berpecah belah. Mengapa kita diperintah untuk berpegang teguh dengan agama Islam? Karena memang agama Islam adalah agama yang benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang menyatukan umat manusia di atas ridha Allah. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memenuhi semua kebutuhan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketika seseorang hendak beribadah kepada Allah, Islam telah memberikan tuntunan. Ketika seseorang berusaha untuk menguatkan keimanannya kepada Allah, Islam telah ada tuntunannya, ada rukun-rukun iman. Ketika seseorang hendak berusaha beramal dalam agama ini, ada tuntunannya, rukun-rukun Islam. Ketika seseorang hendak berinteraksi dengan sesama dalam perdagangan, ada tuntunannya. Dalam kehidupan bertetangga, ada tuntunannya. Urusannya dengan tamu, ada tuntunannya. Terkait aktivitas kesehariannya, keluar rumah, ada tuntunan doanya. Masuk rumah, ada tuntunannya. Dan lain sebagainya. Islam benar-benar sebagai jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat apabila kita benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerendahan umat Islam, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh-contohnya. Idza tabaya'tum bil 'inah, jika kalian melakukan transaksi jual beli 'inah, salah satu jual beli riba yang dilarang di dalam Islam. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan peternakan kalian. Wa raditum bizar'i, kalian terlenakan oleh pertanian kalian. Wataraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Sallatallahu alaikum dhullan, niscaya Allah akan berikan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum, Allah tidak mencabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwa Islam menyatukan antar elemen. bagaimana Aus dan Khazraj, dua suku besar yang selalu terlibat perang berkepanjangan, menjadi bersatu ketika mereka sama-sama masuk ke dalam agama Islam. Lalu bagaimanakah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apakah dengan serta-merta ketika kaum muslimin sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam secara otomatis bersaudara? Maka jawabannya iya, secara otomatis bersaudara. Namun masing-masing pihak harus selalu menjaga hubungan persaudaraan tersebut. Karena di sana ada hal-hal yang dapat merusak tali persaudaraan itu, disadari ataupun tidak disadari. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jarang beliau mengingatkan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bangunan kita ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya, antara pondasi, kemudian dinding-dindingnya, pojok-pojoknya, atapnya, saling menguatkan. Rasulullah SAW memberikan gambaran dengan memasukkan jari jemari tangan kanannya ke jari jemari tangan kirinya, syabbaka aswabi'ahu, sebagai perumpamaan bahwa antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu laksana bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan itu juga diatur di dalam Islam. Bagaimanakah aturan di dalam kita saling menguatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian bahu membahu di atas ketakwaan, di atas kebajikan dan ketakwaan. Namun jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Betapa indahnya agama Islam. Persatuan saling menguatkan ketika di atas kebaikan dan ketakwaan. Adapun dalam hal kejahatan, dalam hal kejelekan, dalam hal kemaksiatan, kita tidak boleh saling tolong-menolong di atas perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga persatuan kaum muslimin haruslah didasarkan kepada bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Persatuan kaum muslimin haruslah diikat dengan ikatan kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan di hari-hari terakhir masa hidupnya, persisnya ketika beliau melakukan hajjatul wada', haji perpisahan. Setelah beliau menyampaikan sekian nasihat, lalu beliau menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka orang yang kelak masih hidup sepeninggalku nanti niscaya dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, perselisihan di sini adalah perselisihan di dalam memahami agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perselisihan antara kaum muslimin, perselisihan di dalam berislam. Rasul sudah mengantisipasi, kalian nanti sepeninggalku yang masih hidup akan mendapati perselisihan yang banyak. Namun beliau teladan kita yang penuh belas kasihan kepada kita memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagi kalian semua untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan jalan hidupku, jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan hidupnya para al-khulafa'ur rasyidun. Jalan hidupnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali. Al-Mahdiyin, yang mereka semua ini orang-orang yang Allah beri petunjuk mereka. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Sebagai ungkapan agar betul-betul dipegang erat-erat. Jangan sampai ditinggalkan. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian, aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Lan tadillu ma in tamassattum bihima, kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbukukan di dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah prinsip kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para sahabatnya dan diwariskan kepada para ulama, merupakan solusi utama dari perselisihan, dari perpecahan di antara kaum muslimin. Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata, urusan kaum muslimin ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan berpegang teguh terhadap apa yang membuat baik generasi terdahulu. Generasi terdahulu as-salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, para atba'u tabi'in, mereka benar-benar berpegang teguh dengan agama ini dengan sekuat-kuatnya. Berpegang teguh dengan Islam, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga persaudaraan mereka sangat kokoh. Sulit untuk diombang-ambingkan oleh perpecahan. Tidak heran dalam kurun waktu yang singkat, kurun waktu kurang lebih 25 tahun sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga diangkatnya Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin dapat menguasai dunia ini. Kerajaan Romawi yang menguasai belahan dunia bagian barat ditaklukkan. Kerajaan Persia yang menguasai belahan dunia bagian timur ditaklukkan. Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia dan lambat laun sampai ke negeri kita ini. Kalau bukan karena Allah, kemudian ikatan ukhuwah yang kokoh di antara mereka, tidaklah mungkin Islam tersebar ke pelosok dunia dan sampai ke negeri kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keindahan Islam dan sikap-sikap keteladanan dari para pendahulu kita tentang ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Namun yang tidak boleh untuk kita lengah adalah hal-hal yang dapat memecah belah persaudaraan kita kaum muslimin. Semua itu harus berusaha dikikis dan dibersihkan dari diri-diri kita. Isya berapa menit lagi? Ya. Ya. Masuk ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah pada Lisha mungkin nanti ada tambahan dari Ustaz Luqman terkait tema Ramadan atau yang semisalnya. Semoga sedikit yang disampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dan sekaligus sebagai penguat ukhuwah di antara kita semua. Ukhuwah yang dibangun di atas bimbingan Islam, ukhuwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.